ku kan mampu menaklukkan dunia saat kau ada. Dulu ku merasa semuanya indah karena kau selalu datang melengkapi hari-hari bersama. Andai aku bisa memutar waktu, takkan pernah aku sia-siakan. Saat-saat kita bisa berdua, engkau selalu menjadi yang utama bagiku. Dulu ku merasa hidup, dulu semuanya indah karena kau selalu datang melengkapi hari-hari bersama. Andai aku bisa memutar waktu, takkan pernah aku sia-siakan. Saat-saat kita bisa berdua, kau selalu menjadi yang utama. Percayalah aku bisa menjadi lebih baik. Andai aku bisa memutar waktu, takkan pernah aku sia-siakan saat.